لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في أن لله يمينا apa-apa yang datang dalilnya tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki yamin, yakni tangan kanan. Tapi berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita camkan baik-baik dari sejak awal, firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dan tidak sama dengan satu apapun. Jadi ketika Allah menyifati dirinya dengan satu sifat, langsung katakan tidak sama dengan sifat apapun dari makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Di sini Allah menetapkan sifat untuknya dan menafikan kesamaan dan keserupaan. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a Yaminullahi mal'a la taghidhuha nafaqatun sahha'ul laili wan nahar. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض أخرجاه يمين الله ملأ tangan kan الله سبحانه وتعالى penuh لا تجدها نفقة. Tidak akan terkurangi sedikitpun apa yang ada pada kekayaan Allah Subhanahu wa taala hanya karena Allah mengimpakannya. Baik. Sebagaimana dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'atitu kulla wahidin mas'alatahu ma yanqusu dhalika ma mimma 'indi illa ma kama illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Seandainya jin dan manusia, jin pertama sampai jin terakhir, semuanya berkumpul, manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul di satu tempat dan semuanya memohon meminta kepadaku, kemudian aku memenuhi permohonan mereka semuanya tanpa kecuali, maka tidak terkurangi sedikit pun dari kekayaanku kecuali sama seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan dan diangkat. Barakallahu fikum. Yang ikut ke jarum itulah yang dibagi-bagi dari sekian banyak makhluknya. Barakallahu fikum. Ya sama saja, tidak terkurangi. Barakallahu fikum. Tidak tahu persentasenya berapa. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini tangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa penuh dengan barakallahu fikum kekayaan miliknya, tidak akan terkurangi sedikit pun barakallahu fikum nafkah yang Allah nafkahkan di siang dan malam hari. Barakallahu fikum. Semurah apa ketahui melihat berapa banyak sudah apa yang Allah impakkan untuk makhluknya sejak diciptakannya langit dan bumi. Baik. Fainahu lam yaghib ma fi yaminihi, sesungguhnya sama sekali tidak terkurangi dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal qistu biyadihil ukhra, dan keadilan di tangan yang lainnya. Yarfa'u wa yahfadhu, mengangkat dan menurunkannya. Kata syarih rahimahullah atau hafizahullah, hadal hadithu fihi wasfu lillahi jalla wa ala. Dalam hadis ini ada sifat untuk Allah jalla wa ala, bi anna lahu yadain, bahwa Allah memiliki dua tangan. Jadi jangan pernah tergambarkan tangan Allah sama seperti tangan kita. Tip, ada stiker, tip, tangan begini, kemudian ada tempat foto, kemudian dipasangi foto, kemudian tulis hidupku dalam genggamanmu ya Allah. Ini namanya tashbih. Ini namanya menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak diperbolehkan yang demikian itu. Wa huwa subhanahu athbata hadza fil Qur'an al-Karim. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memiliki tangan. Faqala li iblis, Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Apa yang menghalangi wahai engkau, wahai iblis, untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jelas Allah memiliki kedua tangan. Baik. Aili Adam, yakni Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahu Allahu biyadayhi, Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Fa fihi itsbatul yadaini lillahi wa annahu yaminan. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki yamin, kanan. Wa fihi wasfullahi taala bil judil wal karam. Di hadis ini juga Allah menyipati atau Allah memiliki sifat al-jud, kedermawanan. Baik. Apalagi bahasa lain ini dermawan apa? Apa bahasa lainnya dermawan? Tidak. Tidak hanya bahasa lain selain kata itu. Ada kata lain. Al-jud wal karam kan bahasanya sama. Apa namanya? Baik. Kalau mungkin di kitanya ini royal ya. Banyak memberi, banyak. Banyak sekali memberi. Maka di sini Allah memiliki sifat itu, sifatul karam wal jud. Wa annahu huwal ladzi yunfiqu ala ibadihi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menginfakkan hartanya, kekayaannya untuk hamba-hambanya. Fayaduhu sahaul laili wan nahar. As-sah as-sabbu da'im. As-sah ini as-sabbu da'im, dicurahkan terus menerus. Ini namanya sahaul laili wan nahar. As-sabbu da'im ay da'imatun bil ata' wal judi wal karam. Terus menerus Allah memberi. Baik. Dengan sifatnya al-jud, dermawan. Kelihatannya kurang pas ini dermawan. Ini ada yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Wal karam. Ini bahasa Indonesia kurang lah. Barakallahu fikum. Kurang mewakili. Baik. Wa qawluhu ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh. Tidakkah kalian melihat betapa banyak Allah infakkan untuk makhluk-makhluknya dari sejak diciptakannya langit dan bumi? Fa innahu lam yaghib ma fi yaminihi. Sesungguhnya tidak terkurangi sedikit pun apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ai la tanqusu khazainuhu subhanahu wa taala bil infaq. perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak terkurangi dengan infak. Li'annahul ghani, karena dia Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Qala subhanahu wa lillahi khazainus samawati wal ardh walakinal munafiqina la yafqahun. Milik Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan langit dan bumi. Walakinna al munafiqina la yafqahun, akan tetapi orang-orang munafik tidak memahaminya. Fajami'ul arzaq allati lil adamiyina walil bahaim wal hasyarat wat tuyur wal wuhush kulluha min rizqillah. Maka semua rezeki-rezeki untuk manusia, untuk binatang ternak, untuk serangga-serangga, untuk burung-burung, untuk binatang buas, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa infaquhu ala makhluqatihi wa ala kathrati hadzal infaqi la yanqusu ma indallahi Subhanahu wa taala. Baik. Infaknya, pemberiannya, dermanya kepada makhluk-makhluknya bersama dengan banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak terkurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil makhluq, aina huwa in kanat indahu tharwatun ha'ilah. Berbeda dengan makhluk, manusia sebagai contoh. Boleh jadi dia memiliki apa? Tharwatun ha'ilah, kekayaan yang luar biasa melimpah. Baik. Triliunan harga harta bendanya. Baik. Dalam berbagai macam bentuk. Baik. Ini biasa kalau disebutkan nominalnya ya, bukan dalam bentuk uang semua biasanya. Ada bentuk tanah, bentuk rumah, bentuk hotel, bentuk perusahaan, bentuk macam-macam. Baik. Baik. Dominalkan dalam bentuk uang. Beda dengan manusia, indahu tharwatun ha'ilah, mereka memiliki kekayaan yang mencengangkan. Fa innahu idza ma anfaqa minha fa innaha tanqusu hatta tanfad. Kalau dia mau mengimpakan, mengeluarkan akan habis. Barakallahu fikum. Dia impakan habis. Qala ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tangan kalian itulah yang akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang kekal selama-lamanya. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diskusi, kata Allah Subhanahu wa taala, yaqul ibn Adam mali. Berkata anak cucu Adam, hartaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hal laka ya ibn Adam illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita." Baik. Tidakkah yang kau miliki wahai anak cucu Adam kecuali tiga? Baik. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai usang, yang kau sedekahkan, dan itulah yang tinggal selama-lamanya. Selebihnya itu milik orang lain. Barakallahu fiik. Harta benda dalam bentuk rumah, dalam bentuk tanah, dalam bentuk usaha, macam-macam. Barakallahu fiik. Begitu Anda mati langsung dibagi-bagi, bukan punya Anda. Bukan punya ente. Yang punya ente, ente itu makan. Baik. Boleh jadi mungkin masih atas nama Anda rumah itu, masih atas nama Anda kendaraan itu, masih atas nama Anda tanah itu. Barakallahu alaikum. Begitu mati selesai, akan pindah nama. Baik. Ma indakum yanfad, apa yang ada pada kalian itu habis. Wa ma indallahi baq, dan apa yang di sisi Allah itulah yang akan kekal. Wa bi hadzal hadits itsbatul yadi lillah. Di ayat ini, di hadis ini penetapan sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Wa wasafaha bil yamin, dan Allah menyifatinya dengan kanan. Wa jaa aidan wasful ukhra bis syimal, wa kilta yadayhi ta'ala yamin. Baik. Ada juga riwayat yang lain disifati dengan tangan kiri, wakil tayadaihi ta'ala yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Fahiya shimal laysa ka shimalil makhluqin, maka kiri tapi sama, tidak sama dengan kirinya makhluk. Pokoknya intinya jangan pernah Anda membayangkan kesamaan dan keserupaan dengan makhluknya. Jadi, ketika Allah menyifati dirinya dengan sesuatu, langsung sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik sifat itu. Barakallahu fiik. Sementara apa yang ada pada kita, ya kita sandarkan kepada kita sebagai pemilik sifat. Sama-sama tangan, ya tentunya laisa kamitsli syai. Barakallahu fiik. Tidak akan bisa kita langsung sesama makhluk saja tangan berbeda antara satu dengan yang lain, kepala lain, mata berbeda antara satu dengan yang lain. Barakallahu fikum. Walillahil mathalul a'la. Baik. Kita hanya mengimaninya saja. Bal hiya shimalun wa hiya yaminun ayda. Bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala kiri dan tetap dia kanan. Barakallahu fikum. Wahidatun min yadaihi subhanahu fiha al-infaq ala al-ibad wal akhar fiha al-qist. Satu tangannya dipakai untuk berinfak dan satu lainnya untuk barakallahu fikum keadilannya. Wa qawluhu yaminuhu mal'a, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala penuh. Ayyaduhu subhanahu mal'a birrizqi wal khair. Tangan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kebaikan rezeki. La taghiduha nafaqatun. Ay la yanqusu ma mimma fi yaminihi bima yunfiqu ala ibadihi. Yani tidak terkurangi sedikit pun apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menginfakkannya ke hamba-hambanya. Sama sekali tidak terkurangi. Wa qauluhu sahaul laila wan nahar sahaa'i katsiratul ata'. Banyak pemberiannya, alladzi la hadda lahu, tidak ada batasannya. Fa'ata'uhu mustamirrul laila wa nahara, maka pemberian Allah Subhanahu wa taala terus menerus tak henti-hentinya di malam hari dan siang hari. Fala yu'ti fi waqtin wa yamna'u fi waqtin akhar kal makhluqin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi di satu waktu kemudian tidak memberi di waktu yang lain. La, barakallahu fikum. Tetap terus Allah SWT memberi ke makhluk-makhluknya. Fa'ata'uhu da'imun fi jami'il lahadhati was-sa'at. Maka pemberian Allah SWT terus menerus di setiap lahadhat was-sa'at, setiap menit dan setiap jam, kalau bahasanya seperti itu. Setiap saat kita artikan. Wa qawluhu ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Hada taqribul libayani si'atir rizq. Ini untuk mendekatkan pemahaman kita tentang luasnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pendekatan pemahaman untuk kita memahami bagaimana rezeki Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat luas. Baik, tak terkurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun yang Allah berikan. Hada takribul libayani si'atir rizq wa kasratihi minallahi azza wa jalla, dan banyaknya rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kekayaannya. Wa annahu ma'a kasrati infaqihi fa innahu la yanqusu ma fi yaminihi wa la mimma fi khazainihi. Dan sesungguhnya betapapun banyaknya infak pemberian Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak terkurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari perbendaharaan kekayaannya. Bikhilafil makhlukin, berbeda dengan makhluk. Fa innahum idza anfaqu fa innahu yanqusu mimma indahum fa yanfad. Sebanyak apapun harta seorang, kalau dia impakan, maka tetap akan habis suatu saat. Fa idza ta'ammalta hadhil makhluqat fil barri wal bahr wajadta annaha kullaha ta'ishu min rizqillah. Kalau engkau memperhatikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di lautan dan di daratan, engkau dapati bahwa semuanya bisa hidup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatur rezeki masing-masing. Qala ta'ala wa ma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata, binatang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya masing-masing. Baik. Ma jafi wasfillahi ta'ala bil ilmi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sifatul ilm, Allah Maha mengetahui. Baik. Bahwa subhanahu yunfiku ala hadhil makhlukati mundu khalaqas samawati wal ard. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemberiannya dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi, makhluk-makhluknya. Falam yang kusdalika mimma indahu syai'a, sama sekali tidak terkurangi apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Walam yang qati' rizquhu subhanahu an makhlukati. Dan pemberian Allah pun tidak pernah putus-putus untuk Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Fahada dalilun ala kamali ginahu. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadzal infaq fi hadzal zaman at-tawil lam yunqis ma fi yaminihi jalla wa ala. Bersamaan dengan pemberian sepanjang umur bumi ini dan langit ini, tidak terkurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Qul huwal qistu bi yadihi al-ukhra yarfa'u wa yahfadhu. Hadza fihi bayanun anna lillahi yadaini. Ini juga menunjukkan bahwa Allah memiliki dua tangan. Al-yadul yumna fiha al-ata' wal karam wal jud wal infaq ala ibadihi. Tangan kanannya untuk memberi, berbagi, menginfakkan untuk hamba-hambanya. Wa tsaniya fiha al-qist wal 'adl. Keadilan. Wa yahfadhu yarfa' wa yakhfadhu al-maqadir wa yunziluha ala ibadihi. Yarfa'u wa yakhfadhu al-maqadir. Baik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdir-takdirnya, wa yunziluha ala ibadihi, Allah tetapkan atas hamba-hambanya. Wa yarfa'u amalahum wa yuhsiha, dan Allah mengangkat dari mereka, dari hamba-hamba ini, amalan-amalan mereka. Baik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiik.